السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأرمكم في الدارين آمين. ويا عجبا كيف يصدر ممن يدعي الإيمان الاحتجاج على ربه ولله الحجة البالغة على جميع خلقه. كيف يرضى المؤمن لنفسه أن يتشبه بالمشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أو لا يسمع ما رد الله عليهم به إذ يقول لنبيه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. واعلم أنه لا يسأل المشركين إذا رجعوا إلى الله أن يحتجوا بهذه الحجة الداحضة عند الله، بل يقولون ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كيف يرضى ويعجبا هران كيف يصدر، bagaimana bisa keluar mimman yadail iman, dari orang yang mengaku beriman, al-ihtijaj ala rabbih, menyaksikan jelek atas Tuhannya. Walillahil hujjatul baligha ala jami'i khalqih, dan Allah memiliki kebuktian yang hebat atas seluruh makhluknya. Kaifa yardhal mu'minu li nafsihi, bagaimana seorang mukmin itu rela untuk dirinya an yatashabbaha bil musyrikin, menyerupai orang-orang musyrik. Al-ghailin, yang mereka berkata lau syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai', jika Allah menghendaki kita tidak akan syirik, tidak akan melakukan dosa keharaman, begitu juga orang tua kami. Aw la yasma'u ma raddallahu alaihim bih, atau tidak mendengar orang mukmin apa yang telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang musyrik. Idh yaqulu linabi, ketika Allah berkata kepada nabinya, "Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana." Katakan, "Hal indakum min ilmin?" Apakah kalian memiliki ilmu, pengetahuan? Fatukhrijuhu lana, maka hendaknya kalian keluarkan ilmu itu lana untuk kami. tattabi'una illa dhann. Tidaklah kalian mengikuti illa dhann kecuali prasangka. Wa in antum illa takhrusun, dan sesungguhnya kalian hanya akan mendapatkan apa yang kalian tanam, apa yang kalian kerjakan. Intinya kalau orang musyrik melakukan perbuatan dosa dan mereka mengatakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, kita syirik ini tidak lain karena kehendak Allah. Kita melakukan dosa ini juga karena kehendak Allah, wajar. Karena memang dia tidak beriman kepada Allah, atau dia tidak mempelajari kitab-kitab Allah, wajar. Karena kebodohannya, karena kebutaannya, wajar. Tapi yang mengherankan, katanya Imam Abdullah bin Abdul Haddad, yang mengherankan itu ucapan ini keluar dari seorang mukmin. Ucapan ini keluar dari seseorang yang sering mendengarkan mau'idhah, sering mendengarkan nasihat. Kalau kita perhatikan tuh, hampir di setiap desa atau kampung ada rutinan. Hampir. Kalaupun gak deket dari rumahnya, agak jauh tapi terdengar dari rumahnya. Bahkan bukan hanya di masjid ataupun di musola, di TV-TV pun ada. Jadi gak mau pasti mereka pernah mendengar, bukan gak pernah. Jangankan orang Islam, orang kafir pun pernah mendengar. Itu karena mengherankan. Heran kalau munculnya ucapan itu dari seorang mukmin mengatakan, ini semua kehendak Allah. Bagaimanapun caranya kita tidak akan mungkin bisa merubahnya. Ya wis dilakoni ae. Lah ini ucapan orang mukmin, seperti di pertemuan yang lalu kita jelaskan, memang benar apapun yang kita lakukan dari kebaikan ataupun kejelekan itu semuanya dari Allah. Al-khair wal-syar bimasyiatillah. Kebaikan dan kejelekan itu dengan kehendaknya Allah. Tapi kita dilarang menisbatkan kejelekan itu kepada Allah. Kenapa? Karena kita dikasih oleh Allah sifat ikhtiar. Beda kalau kita diciptakan oleh Allah tanpa ikhtiar. Lah kita boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah. Kenapa? Gak dikasih sifat ikhtiar. Tapi ketika kita dikasih sifat ikhtiar sama Allah, kasih sifat untuk memilih, berarti ketika kita melakukan kejelekan gak boleh kita nisbatkan kepada Allah, sekalipun itu juga termasuk daripada ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Kenapa? Kita sudah dikasih sifat ikhtiar. Seperti orang tua memberikan pilihan kepada anaknya, ada dua. Nah, sing dipilih. Orang tuanya memberikan wewenang untuk memilih. Kalau anaknya sudah memilih, ada sesuatu yang nantinya tidak dicocoki oleh anaknya. Anaknya kalau menisbatkan kejelekan kepada orang tuanya, anaknya salah. Anaknya keliru. Kenapa? Karena sudah dikasih sifat untuk memilih. Kalau komplain, apa mau memilih ini? Nah, dulu. Orang tuanya ya dulu. Anaknya yang memilih. Lu komplain, gak bisa. Sama halnya kita kepada Allah. Kita komplain, gak bisa. Kita kita dikasih oleh Allah wewenang untuk memilih. Karena itu, kalau kita mau maksiat atau kita mau melakukan kejelekan, apakah langsung ya, ditawari ngombe? Mikir gitu. Dan kita bisa no? Enggak. Loh, kenapa kok bisa enggak? Kalau memang itu langsung ditentukan untuk kita, mestinya kita langsung minum. Begitu juga kebaikan, misalnya ada pengajian, kita datang atau enggak, mikir gitu. Misalnya kita ditentukan untuk itu tanpa ada ikhtiar, ya langsung berangkat kita. Tapi karena ada ikhtiar, sehingga kita bisa memilih berangkat atau enggak untuk pengajian atau untuk kemaksiatan, sama karena kita ada ikhtiar. Dikasih oleh Allah wewenang berhak memilih, sekalipun kita ditentukan untuk yang ini, tetap di situ ada memilihnya gitu. Nah, kalau itu muncul dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir, wajar. Tapi yang aneh, yang mengherankan, kalau munculnya itu dari orang-orang Islam, dari orang-orang mukmin, dan itu banyak di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini banyak. Omongan-omongan seperti sehingga pertanyaan ini, kok ridho? Bagaimana bisa rela dirinya serupa dengan orang-orang musyrik ini? Kok bisa rela orang mukmin ini menyerupakan dirinya kepada orang-orang musyrik? Kok seneng? Mestinya orang mukmin ini dia memiliki contoh yang baik, membuat orang musyrik menyerupai dia. Tapi dia enggak, dari tingkatan yang tinggi menyerupai tingkatan yang rendah. Ini kan kuali. Kita hidup duniawi, kita hidup duniawi. Kita itu ingin hidup seperti orang yang kaya. Sekalipun mungkin kita enggak kaya, tapi kita ingin niru orang kaya. Mungkin makannya, mungkin pakaiannya, mungkin potongannya, niru orang kaya. Sekalipun enggak kaya. Gak mungkin orang kaya niru orang miskin. Bajunya copang camping, rambutnya kriwul, gak keurus misalnya, bau, gak mungkin. Yang ada orang miskin ingin mengikuti orang kaya, gak mungkin orang kaya ingin mengikuti orang miskin. Orang mukmin itu di atas daripada orang-orang musyrik. Lah kan orang mukmin ini kok senang mengikuti orang musyrik? Ya keliru. Mestinya orang musyrik berusaha untuk mengikuti mereka. Ini enggak wali. Kenapa? Itu tadi dengan ucapannya. Nah, dengan ucapannya. Berarti dia ingin menyerupakan dirinya dengan orang-orang musyrik. Karena itu yang dibilang aneh. Aneh kalau kita ngelihat orang kaya, kelambine rusuh, butek, mambu, gak bersih blas. Lalu kita ngomong aneh wong iki. Gak duwe duit ah. Mung duwe akeh. Pasti kita ngomong gitu. Sama dengan orang mukmin. Persis ketika dia menyerupakan dirinya dengan orang-orang musyrik. Lah ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrik itu ketika kembali kepada Allah, idza raja'u ila Allah, ketika mereka kembali kepada Allah, mereka enggak pakai hujjah yang mereka katakan di atas dunia. Kalau di atas dunia mereka mengatakan kita berbuat ini atas kehendak Allah. Mereka mengatakan kita di dunia ini atas kehendak Allah. Tapi ketika di akhirat, dalil ini gak dipakai lagi sama mereka. Berubah. Kenapa? Ketika di akhirat, mereka akan mengatakan, Rabbana ghalab dhabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, dulu nemen jeleknya kita, nemen kotornya kita. Kita dulu adalah orang-orang yang tersesat, kaum-kaum yang tersesat. Kalau di dunia dengan kesombongannya, siapa lagi? Ini kehendak Allah. Tapi kan di sana ngelendek. Ya Allah, kita di dunia ini nemen jeleknya, karena kita ini tersesat, nggak ada yang memberi petunjuk. Ngelendek. Berubah ini. 1000 derajat berubahnya. Di dunia dengan kesombongan dia mengatakan, tapi di akhirat dia mengatakan dengan mengakui kejelekannya, mengakui kesalahannya, dan memohon kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na na'ma farji'na na'ma salihan inna mungkinu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami. Kembalikan kami agar kita bisa beramal soleh. Inna mukinun, sekarang kami yakin, sekarang kami beriman. Kapan itu mereka katakan? Ketika sudah di akhirat, atau ketika sudah nazak, mereka mengatakan hal itu. Apakah manfaat? Tidak. Nah, ini kita membaca Al-Quran, kita akan mengetahui keburukan-keburukan orang musyrik, kejelekan-kejelekan orang musyrik, yang mereka di atas dunia dengan kesombongannya, dengan ketekaannya, dengan apa kebodohannya, tapi ketika di akhirat kok berubah. Loh, makanya aneh orang mukmin yang membaca Al-Quran, yang beriman dengan Al-Quran, tapi kok mengikuti orang-orang musyrik, padahal dia di dunia dengan di akhirat gak sama. Kalau orang mukmin di dunia dan di akhirat sama. Di dunia mengagungkan, memuliakan Allah, di akhirat pun mengagungkan dan memuliakan Allah. Tapi kalau orang musyrik di dunia mereka menghinakan Allah, di akhirat mengagungkan. Balik dunia ini berubah. Dan sedangkan kalau di akhirat sudah gak manfaat. Mereka berusaha untuk mengagungkan Allah ini sudah gak manfaat. Kenapa? Telat sudah, bukan waktunya lagi. Waktunya itu di atas dunia. Karena itu tadi dikatakan, wa in antum illa takhrusu. Tugasnya kita di atas dunia ini berbuat amal kebaikan yang bisa menumbuhkan kebaikan, apa, pahala dan keistimewaan. Itu kesempatan kita di dunia. Kalau di akhirat, bukan lagi kesempatan. Karena akhirat itu bukan untuk beramal, tapi untuk merasakan hasil amal. Kalau di dunia kita beramal, tapi di akhirat kita merasakan hasil amal seperti TKI. Di luar negeri mereka bekerja, pulang ke Indonesia merasakan hasil kerja. Kenapa? Ketika dia pulang liburan 1 bulan 2 bulan gak mungkin kerja. Menikmati hasil kerja, kumpul dengan keluarga, keluar ke sana dengan keluarga, makan di sana dengan keluarga, menikmati hasil kerja. Ketika kembali dia kerja, tapi kita gak ada kembali. Ketika kita datang ke dunia, ini kita kerja. Kapan kembalinya? Nanti. Kembali ke tanah air kita, gak kembali lagi tapi. Nah, itu kita merasakan hasil amal. Karena itu kalau kita beramal di sana percuma, nggak ada bayarannya, nggak ada bayarannya. Jadi seakan-akan tidak beramal. Nah, orang musyrik di sana seperti itu. Bagi apa? Buat apa? Butuhnya itu di dunia. Kalau di sana nggak ada godaan, di dunia ada godaan. Lah kalau kita nggak ada godaan, wali kabeh. Bisa poso kape, poso Dawud, bisa puasa Dawud semua. Karena adanya godaan, mau poso Dawud ya abot. Berat. akan mungkin seumur hidup sekali mau bangun malam. Kenapa? Karena ada tantangannya. Ada tantangannya, berat. Coba dah ada tantangan. Loh, wali ape tangi bengi benak enteng kali sembahyang. Maca Quran kali jikik Qurane. Nah masjid kali berangkat wali semuanya. Nah, itu nanti di akhirat enggak ada rintangan. Di dunia ada rintangan. Karena itu yang terbaik, pilihan yang terbaik yang bisa menikmati surganya Allah Subhanahu. Nah, kita lihat perbedaan orang musyrik dengan orang beriman. Karena itu kalau orang beriman mengikuti mereka aneh. Kenapa anehnya? Loh, enggak baca Quran dah mereka. Bagaimana perubahan ucapan mereka ketika di dunia dan di akhirat? Nah, inilah di sinilah kita butuh memahami Al-Qur'an. Butuh mempelajari Al-Qur'an itu di sini supaya kita bisa mengetahui apa yang terbaik untuk kita di dunia. Sehingga kita bisa merasakan kenikmatannya di akhirat. Nah, kalau kita meninggalkan Al-Qur'an bagaimana bisa kita mengetahui? Al-Qur'an enggak kita pernah baca. Kalaupun membaca enggak memahami. Dan enggak mau mempelajarinya. Lah, terus bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Al-Qur'an? Karena itu butuh belajar. Butuh belajar. Bukan hanya ngomong toh, butuh belajar. Lah, belajar ini enggak mungkin bisa lepas dari siapapun. Tidak mungkin bisa lepas dari siapapun, harus setiap manusia terus belajar. Kenapa ilmu Al-Qur'an ini enggak akan mungkin ada habisnya? Terus berkembang. Terus ada. Dan terbukti kepada kita satu demi satu. Terbukti kepada kita satu demi satu. Tapi kalau kita nunggu buktinya, ibarat kita ini baru nyari payung setelah hujan. Mesti terus gepen toh, Lek. Payung. Mestinya itu apa? Sebelum hujan punya payung. Lah, kita sudah dibuktikan sama Allah ini. Mulai tsunami. Orang merujuk kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an berfirman. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Baru tahu dari Al-Qur'an setelah kejadian. Setelah tsunami, setelah lumpur dan yang lain sebagainya. Sampai muncul pemilihan. Baru tahu kalau enggak boleh ketika ada kesalahan dari oknum-oknum tertentu. Akhirnya tahu dalam Al-Qur'an itu dilarang. Mulai biyen. Mulai dulu. Lah, Al-Qur'an anyar. Al-Qur'an mulai dulu. Lah, dari mana kita bisa tahu? Masuk ngenteni udan dhisik. Baru ndolek payung. Sebelum hujan kita harus cari payung. Karena itu kita harus menjadi orang yang berilmu. Lah, kalau malas nyari ilmu, para sahabat itu perang. Tapi para sahabat itu rajin mencari ilmu bersama Nabi Muhammad. Lah, kalau perang toh enggak dole ilmu. Jadi perang tanpa menganut toh apa jadine komandane? Lah, kalau apa jadine komandane? Lah, bendinomu ibade kok apa jadine komandan? Kita setiap hari sholat. Kita setiap hari wudu. Lah, apa nunggu apa jadine komandanku wis sandake. Lho enake. Dalam berperang apa katanya komandan, tapi dalam setiap hari apa kata kita? Bagaimana sholat kita, sah atau tidak, benar atau enggak, faham atau enggak, itu apa kata kita setiap harinya. Kalau urusan perang apa katanya komandan, faham? Jadi kalau perang apa katanya komandan? Lihat para sahabat setiap harinya apa jadi nabi, enggak sembahyang mereka, bodoh mereka, enggak belajar mereka dari nabi. Gak ngerti, tanya kepada Nabi, gimana Nabi ini? Ketika berperang, apa kata Nabi? Pasrah total sudah waktu berperang. Tapi setiap harinya, mereka beribadah dengan ilmu. Karena itu ketika Nabi melakukan kesalahan dalam sholat, mereka bisa negor. Mereka bisa ngingatkan. Lah kita enggak. Ngiling no tapi salah. Ngiling no tapi salah. Nah, karena itu kita ini perlu belajar. Sedia payung sebelum hujan. Carilah ilmu sebelum adanya kejadian yang macam-macam supaya kita bisa antisipasi tidak adanya musibah yang jelek menimpa kita di kemudian hari. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang memahami ilmu dan menjadikan kita orang-orang yang selalu berusaha mengamalkan ilmu. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyullah.